gelem bocor api, tresno kowe tekan mati, diramu tetep ning ati. Jalukku tetep bersayang, kowe ora usah bimbang, rasa kakean alasan. Jodoh bakal tekan, ora bakal kejalan. Apa menek lancar balik neng omai mantan. Ayo rapi, ayo rapi. Ketimbang loro ati, aku gelem bocah rapi. Tresnoku takkan mati, siramu tetap nikmati. Jalukku tetap buat sayang, kowe ora usah bimbang, rasa kakean alasan. Iki pancen dalane aku tadi bojone bakal tetep. Ketimbang loro ati.